Pertanyaan, bagaimana cara bertaubat dari kezaliman masa lalu yang berhubungan dengan hewan? Hewan tersebut sekarang sudah tidak bersama saya lagi. Mohon penjelasannya. Ya, ketika kondisi sudah seperti ini, ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menutup kemungkinan ya, hewan-hewan yang kita zalimi nanti di akhirat akan menuntut kita. Karena bab tuntut-menuntut kezaliman ini akan terus berlanjut sampai di akhirat walaupun sesama hewan. Ya, walaupun sesama hewan. Sampai disebutkan ya, hewan yang tidak bertanduk nanti akan membalas kepada hewan yang bertanduk. Di dunia ya saling tumbuk. Padahal yang satu bertanduk, yang satu tidak. Tidak berhenti situ. Nanti di akhirat mereka akan balas-membalas sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hewan-hewan yang itu tidak mukallaf ya, tidak dibebani hukum, ada proses nanti kisos di sana. Bagaimana dengan manusia yang mukallaf? Ya, atau manusia dengan hewan dan seterusnya. Jadi bab ini bab yang cukup mengerikan ya. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal seperti itu. Dan untuk soal atau pertanyaan yang disebutkan tadi ya, karena kondisi kita sudah tidak tahu di mana hewan itu, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalaupun nanti hewan tersebut akan menuntut di akhirat, maka diharapkan Allah Azza wa Jalla akan membantu kita. Karena kita di dunia sudah bertaubat dan sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara taubat kepada perusahaan yang selama 8 tahun saya bekerja banyak memanipulasi data keuangan untuk pribadi. Nasallahu salama. Yang seperti ini juga suatu hal yang cukup mengerikan ya. Semoga Allah bantu kita semua. Diperkirakan saja apa yang kita ambil dan berapa. Ya, kemudian ya kita sampaikan kepada pemilik perusahaan itu. Ya, walaupun mungkin untuk kasus seperti ini ya bisa dikonsultasikan kepada asatidzah, para ustadz yang dekat ya, bagaimana menyelesaikan. Karena kalau kaitannya dengan perusahaan seperti ini, ya syukur-syukur dia mengatakannya sudah kembalikan saja selesai, atau sudah saya ikhlaskan selesai, itu harapannya. Tapi oh saya mau tuntut kamu sekarang, ternyata kamu ya, nah, panjang urusannya, ya kan? Nanti pengadilan dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya supaya ada cara yang tepat? Nah, ini ya tadi saya katakan kalau kasus-kasus seperti ini secara globalnya tadi, tapi untuk lebih rinci ya dikonsultasikan kepada para ustadz yang mungkin bisa diajak apa berbagi ide ya, bagaimana menyelesaikannya. Pertanyaan berikutnya, jika dalam jual beli uang si pembeli berlebih, ketika mau dikembalikan uangnya si pembeli tersebut tidak kita ketahui alamatnya, maka apa yang mesti dilakukan? Kalau seperti ini, maka sedekahkan uang itu. Ya, kita seolah-olah sebagai wakil dia. Kita sedekahkan, bukan kita yang berharap dapat pahala sedekah, bukan uang kita, ya kan? Tapi kita seolah-olah wakil, ini sedekahnya fulan yang gak tahu kita kemana. Dia, ya. Mungkin kita dapat pahala, mungkin dari sisi membantu dia, mungkin saja. Wallahu a'lam. Apakah sah hukumnya iqamah yang lafaz takbirnya hanya satu kali? Bagaimana jika sholat berjamaah di masjid tersebut. Kalau tentang sholatnya, sholatnya sah insya Allah, karena iqamah adalah amalan yang terpisah dari sholat. Namun untuk iqamahnya sendiri, wallahu a'lam tentang sah atau tidaknya, tapi yang jelas sangat bertentangan dengan tuntunan iqamah yang ada dalam hadis-hadis. Mungkin dia salah paham terhadap suatu hadis. Dan saya pun mendapati, dan rupanya mungkin ada asal-usulnya kesalahan memahami ini. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Umira Bilalun an yashfa'al azan wa yutir al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Nah, dari kata-kata mengganjilkan iqamah, mungkin dia akhirnya takbirnya hanya sekali. Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan seterusnya. Hah? Mungkin juga kata-kata iqamahnya pun sekali. Qad qamatis shalah. Bukan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Nah, padahal dalam hadis itu juga disebutkan illal iqamah, kecuali iqamah. Dari hadis ini, tadi saya katakan mungkin dia memahami seperti itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa untuk memahami suatu hadis, baca hadis-hadis yang lain. Karena di dalam hadis yang lain, yang lebih rinci, bagaimana praktek iqamah. Ya, ini kan secara singkat, Nabi menerangkan bagaimana tata cara iqamah. Ganjil genap, ya kan? Azan genap, iqamah ganjil. Ini globalnya. Rincinya, bagaimana lafaz iqamah? Ternyata dalam hadis-hadis yang rinci, dalam lafaz iqamah, takbirnya dua kali. Tidak sekali. Nah, jadi kita mestinya menafsirkan hadis dengan hadis. Tinggal suatu masalah. Kalau takbirnya dua kali, kenapa dikatakan ganjil? Ulama kemudian mengatakan, memang takbir yang dua kali ini dinilai sebagai lafal yang ganjil karena disuarakan dengan satu nafas. Jadi dalam iqamah, ketika orang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan satu nafas. Bukan Allahu Akbar, nafas, kemudian Allahu Akbar, keliru. Tapi satu nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, karena itulah, walaupun dua takbir, tapi dinilai sebagai satu takbir, karena dengan satu nafas. Ya, yang jelas, dalam hadis yang rinci, iqamahnya dengan dua takbir. Ya, pelafalan takbir double, bukan hanya satu kali. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang wanita mendengarkan murattal dari seorang laki-laki yang bukan mahram? Dan apakah bisa seorang wanita terfitnah dengan suara qari tersebut? Kalau Pak mendengar dari laki-laki ya jelas boleh. Kalau tidak gimana kita sholat berjamaah di masjid misalnya? Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Siapa qarinya? Laki-laki kan? Namun, kalau di sini ada kaitannya dengan sesuatu, yaitu apakah mungkin terfitnah, kalau bab mungkin saja tergoda ya, kemerduan suaranya. Nah, kalau ada bagi seorang wanita yang mendengar suara qari tertentu, dan ada sesuatu dalam kalbunya, ya segera tinggalkan qari ini, cari qari yang lain. Ya. Cari qari yang lain. Misalnya Syekh Hudzaifi yang suaranya suara orang yang sudah sepuh ya, yang sudah tua. Ya, dengarkan itu misalnya. Atau qari yang lain yang tidak membuat rasa tertentu di dalam kalbunya. Ya. Apakah ada orang yang memberi DP ketika beli barang kita, tetapi orang itu tidak kembali lagi? dan tidak punya kontak dari pembeli dan bagaimana uang DP itu. Kalau dalam awal pemberian DP tidak ada perjanjian bahwa kalau tidak jadi maka menjadi miliknya, milik si penjual, maka di sini berarti uang itu yang masih haknya pembeli, ya kan? Terkecuali kalau dalam suatu urf kebiasaan memang sudah berlaku, itu hangus, ya. Maka seperti kata ulama, al-adatu muhakkamah. Suatu tradisi yang sudah berjalan itu bisa menjadi hukum. Namun kalau tidak, dalam arti memang ini masih menjadi miliknya, maka sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, dia sedekahkan. Ya, dia sedekahkan atas niat untuk orang tersebut, pemilik uang itu. Apa hukumnya mensterilkan kucing peliharaan? Ya. Apakah termasuk zalim? Wallahu a'lam, ini fikih kontemporer ini. Ya. Kalau mengebiri hewan boleh, ya. Mungkin ini bisa masuk ke situ, wallahu a'lam, ya. Bagi pejantan, tapi itu pun hewan yang dimakan, ya. Kalau kucing kan enggak dimakan, ya. Kambing dikebiri, ya. Itu ada. Di zaman Nabi ada, dan itu dipakai kurban oleh Nabi. Ya. Artinya Nabi kalau begitu membolehkan, tidak mengingkari. Dan memang ada hikmahnya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa hikmahnya kalau kambing dikebiri akan menjadi gemuk dan dagingnya lebih enak. Ya, bisa antum coba nanti tentang rasa kambingnya ini. Tapi itu yang disebutkan oleh ulama. Sehingga di sini ada suatu maslahat. Walaupun dilakukan dengan sesuatu yang menyakitkan, tapi masih dibolehkan. Dan memang tidak selalu yang menyakitkan itu enggak boleh. Kalau ada maslahat yang lebih, tentunya dengan tuntutan syarat dibolehkan. Misalnya anting-anting bagi seorang wanita mesti apa? Ya, telinga kan dilubangi. Sakit apa enggak? Menyakiti apa enggak? Menyakiti, tapi demi suatu kepentingan lebih. Untuk berhias yang ini akan baik, ya, bagi seorang wanita di masa depannya dan seterusnya. Ya, jadi tadi bab mengebiri boleh. Ya, hewan yang dimakan ada hikmahnya. Tapi ini kaitannya hewan yang tidak dimakan, wallahu a'lam. Apalagi di sini betina, ya kan? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Ya. Mungkin bisa menjadi bahan pertanyaan kepada para ulama. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan jangan ikuti jamaah tahzir. Mereka itu kerjanya cuma mentahzir. Ya. Siapa sih jamaah tahzir itu? Saya enggak tahu juga, enggak ada sih yayasan jamaah tahzir. Saya belum tahu ya. Kayaknya belum terdaftar di kejaksaan. Ya. Al-muhim, ya, alhamdulillah kita mempelajari ilmu agama secara menyeluruh insyaallah di pondok-pondok pesantren. Kurikulum pendidikan alhamdulillah yakni kurikulum yang padat ilmu agama dari tafsirnya, hadisnya, fikihnya, bahasa Arabnya, tajwidnya alhamdulillah. Dan porsi belajar yang seperti itu jauh-jauh lebih banyak daripada misalnya membantah kesalahan-kesalahan orang. Walaupun membantah kesalahan orang itu suatu tuntutan agama. Itu bagian daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau agama tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, agama ini akan apa? Penuh dengan kotoran, dalam arti sesuatu yang bukan dari agama dimasukkan dalam agama. Karena enggak ada filter. filternya adalah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah, ini bid'ah, ini enggak boleh. Ya, kelompok ini membawa ajaran seperti ini, hati-hati. Ini filternya agama. Kalau tanpa itu, agama akan hancur. Umat yang terbaik itu umat yang bagaimana? Baca itu Al-Quran. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Apa sifat umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Kalau memperingatkan kesalahan orang, kelompok, kemudian dikasih label jamaah tahzir, ya, maka yang pertama kali terkena adalah Nabi dan para sahabat. Karena Nabi dan para sahabat yang mencontohkan begitu. Dan kita mengikuti. Sekarang apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk menjauhkan dari kebenaran ini suatu pemberian label yang tujuannya adalah menghalangi dari jalan Allah. Ini enggak benar. Ini justru perbuatan dosa yang ia harus bertaubat darinya. Dan wajib, termasuk tobat yang wajib ini. Ya. Baik. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ini adalah ajaran agama, kita memperingatkan umat dari kesalahan, itu bagian penting dari agama kita. Dan Allah yang melakukan peringatan-peringatan itu dalam Quran, begitu pula nabinya alaihi salatu wassalam. Apakah seseorang bisa dikatakan sombong jika sudah ada yang menasihati karena si fulan terkena syubhat namun ditolak nasihat? Apakah itu terancam dengan ancaman dosa kesombongan? Iya. Kalau nasihat itu benar ya, seseorang salah kemudian dinasihati dengan kebenaran dia menolak, kita khawatir ya, karena kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Ya. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Jadi berhati-hati. Dari sifat sombong ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Dan bagi yang menasihati, ya bersabar, mendoakannya, dan mungkin pakai cara yang lain. Semoga dengan cara-cara yang lain bisa kemudian diterima. Suatu hal yang juga perlu untuk nasihat pada diri kita, bahan introspeksi pada diri kita, ulama itu justru kalau diingatkan malah senang. Ya. Ulama yang betul-betul ulama diingatkan itu malah senang. Seperti misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ketika diingatkan Anda salah dalam menilai suatu hadis begini dan begini. Beliau mengungkapkan senangnya kenapa? Ini akan mengurangi beban saya di akhirat. Ya. Nah, itu berpikir positif. Dan itu diajarkan oleh para sahabat termasuk diriwayatkan dari Umar, beliau mengatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepada saya aib saya, cacat saya. Ya, ibarat seorang berkaca, ya kan? Kalau enggak berkaca, ya enggak tahu aibnya. Ketika kita berkaca, siapa sih kaca kita itu? Mukmin yang lain. Itu cermin kita. Makanya disebutkan al-mu'min mir'atu akhih. Mu'min itu cermin bagi yang lain. Jadi kita, ya kalau terkait dengan fisik, ya kita bercermin di kaca itu. Tapi terkait dengan perbuatan kita, ucapan kita, kebijakan kita, perilaku kita, cermin kita adalah mu'minin yang lain. Mereka akan menampakkan aib kita. Oh, kita salah. Oh, kita keliru. Nah, sungguh teladan dari Umar radhiyallahu anhu mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aib saya. Karena itu akan membuat kita lebih ringan tanggung jawab kita di akhirat kelak. Ya. Walaupun kadang pedes, ya, kadang kita tersinggung, kadang kita mungkin sempat marah, tapi ingat itu akibatnya bagus, ya. Dan kita mesti berterima kasih kepadanya. Semestinya begitu. Bagaimana yang harus kita lakukan jika masih belum mampu meninggalkan wanita yang saya terlanjur suka? Ya, dan wanita itu adalah seorang Nasrani. Ya, orang tua saya tidak ridho, saya mesti gimana? Saya ingin wanita itu bisa masuk Islam. Bolehkah saya belajar Bibel agar saya bisa mendakwahi? Jangan-jangan malah keseret ke sana, semoga tidak ya Allah. Ya. Ya, ini ujian ya. Ini ujian. Jadi kalau pertanyaannya belajar Bibel, jangan ya. Kalau mau membaca Bibel ya, belajar dulu di pondok ya, sampai betul-betul menguasai betul akidah Islam yang kuat, yang kokoh. Itu pun untuk belajar Bibel masih dipertimbangkan. Ya, enggak sembarangan ya. Enggak sembarangan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab saja ketika baca kitab Taurat, diambil oleh Nabi itu kitab Tauratnya. Lalu oleh Nabi celupkan ke air itu kitab Tauratnya. Karena ini Taurat sudah macam-macam isinya kan. Lalu Nabi mengatakan kepada Umar, "Amau tahawwikuna ya ibn al-Khattab?" Wahai Umar, kamu ini bingung. Kok masih baca apa? Kitab Taurat. Cukup Quran, kita muslimin Quran. Ya. Cukup. Nah, lalu Nabi katakan seandainya Musa hidup, enggak ada peluang bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Nabi Musanya ini yang membawa kitab Taurat yang asli. Itu pun harus mengikuti Nabi. Nah, begitu. Nah, sekarang kita mau mempelajari Bibel. Berat ya. Ulama memang membolehkan, tapi dengan syarat. Orang yang sudah mumpuni, kuat, mantap dalam akidahnya, dan memang diperlukan untuk membacanya, membacanya untuk membantahnya. Dan alhamdulillah untuk bab ini, kita sudah terwakili oleh ulama kita. Ibnu Taimiyah, ya kan, punya kitab yang membantah mereka berjudul Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. 5 jilid. Ya, jadi belajar nyantri dulu, baca ini saja ini. Ya, 5 jilid bahasa Arab. Al-Jawabus Sahih, jawaban yang benar bagi orang yang mengganti agama Al-Masih. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah punya kitab berjudul Hidayatul Hayara Fi Ajwibatin Nasara. Ya, kalau diterjemahkan hidayah bagi orang-orang yang bingung. Ya, untuk menjawab orang-orang Nasara. Nah, itu lebih sedikit, 1 jilid. Ya, bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, baca itu. Ya. Terkait dengan keadaan dia yang kadung senang dengan wanita tersebut. Ya. Kalau kita bicara hukum menikahi wanita Nasrani. Ya. Wanita Nasrani ini juga kita perlu perjelas. Dia tergolong ahlul kitab atau orang murtad. Kalau dia orang murtad, ya sudah gak boleh sama sekali murtad itu. Bukan ahlul kitab. Tapi kalau dia ahlul kitab memang sejak kecil dia Nasrani, ya kan? Nah, secara hukum memang Islam membolehkan menikahi wanita ahlul kitab, tapi dengan syarat. Ya, wanita yang baik, menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat dan seterusnya, beberapa syarat yang disebutkan. Namun demikian, beberapa kejadian di zaman para ulama kita, kalau salah bahkan sahabat, ya, mereka menasihatkan untuk tidak melakukannya. Walaupun secara hukum boleh. Kenapa? Ya, jauhlah memandang ke depan. Bagaimana kira-kira nanti anaknya? Mau ikut siapa? Kalau ternyata ikut ibunya, gimana perasaan kita? Kita punya anak beragama lain. Ya Allah, di akhirat nanti gimana? Bisa ketemu apa enggak? Ya. Ya. Kan berpikir jauh ke sana. Kita enggak tahu. Nah, kita baru mikir anak, kitanya sendiri. Ya. Saya juga nggak tahu. Ada kisah-kisah di zaman dulu, orang yang kadung seneng sama perempuan Nasrani, saking senengnya, sampai murtad. Nah, sekarang juga banyak ya. Tapi ini kisah di kalangan ulama. Ya. Orang yang berilmu artinya ya. Nah, jadi berpikir jauh ke sana. Ya. Walhamdulillah muslimat mungkin yang lebih menarik daripada dia insyaallah banyak. Ya, berdoa kepada Allah supaya mendapat yang lebih baik. Sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh. Jangan-jangan ini termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, dihias-hiasi oleh syaitan. Ya, kelihatannya Masya Allah. Ya, padahal bisa jadi innalillah. Kita enggak tahu, ya kan? Bisa jadi. Tapi karena tadi ada upaya dari syaitan yang menampakkan kepada kita sesuatu yang kurang baik, seolah-olah baik sekali. Ya. Dan jangankan ini, wanita-wanita secara umumnya, disebutkan dalam hadis, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Wanita yang keluar dari rumahnya, itu diikuti oleh syaitan dan dihias-hiasi. Membuat orang tertarik. Ya. Memang begitu godaan. Melihat sekilas, sepertinya luar biasa. Sepertinya, itu baru sepertinya. Padahal kalau betul-betul kita tahu, mungkin tadi, innalillah tadi mungkin. Ya. Ya, jadi hati-hati daripada tazyin, godaan syaitan yang menghias-hiasi sesuatu yang buruk. Maka di sini terkait dengan bab ini, ya, apalagi ibunya jelas tidak ridho, dia katakan, orang tua. Maka berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Ya, untuk dijauhkan dari godaan syaitan dan diberi ganti yang baik. Ya, diberi ganti yang baik. Kalau wanita ini masuk Islam, jadi wanita muslim yang baik ya, alhamdulillah. Ya. Semoga begitu ya. Ya. Baik. Ini pertanyaan baru. Ya. Cukup sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.